apakah benar jika kita belum berbaiat, maka matinya seperti jahiliyah yang biasa digunakan salah satu kelompok Islam di Indonesia. Ini juga termasuk su'u al-faham, salah pahamnya alil bid'ah terhadap hari Rasulullah SAW. Dan alangkah banyaknya kelompok-kelompok yang seperti itu. Mereka sesat di antara sebab utamanya su'ul faham, salah memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Makanya kita dakwah salafiyah selalu mendengungkan ucapan kita wajib beragama ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman salafus soleh, para sahabat, tabi'un dan tabi'u at-tabi'in. Sekali lagi nanti simak lebih lanjut tentang apa itu dakwah as-salafiyah di kajian kita hari Ahad besok. Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim mengatakan, man mata walaysa fi unukihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati sedangkan dia belum berbai'at, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Kelompok teroris menggunakan hadis ini untuk membai'at imam mereka. Kemudian juga kelompok Jamaah Islamiyah atau LJII, Limkari dulunya namanya, juga memakai hadis ini untuk membai'at pemimpin ketua mereka. Demikian pula kelompok-kelompok di bawah tanah, mereka juga memakai ini untuk membai'at tokoh-tokoh mereka. Padahal kalau dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, idza buyi'a lil khalifatain faqtulu akhirahuma, apabila dibaiat dua pemimpin, dua khalifah, bunuh yang terakhir. Ini yang sangat susah. Siapa yang paling terakhir dari yang dibaiat itu yang berhak untuk apa? Dibunuh. Dan di negeri kita banyak khalifah-khalifah jadi-jadian. Ini intinya apa? Semuanya baiatnya batil. Karena apa? Hadis tersebut itu hanya untuk imamul muslimin, pemimpin kaum muslimin yang dibaiat oleh kaum muslimin, bukan oleh kelompok-kelompok sempalan apa? Kaum muslimin. Inilah sekali lagi salah paham terhadap hadis tersebut. Kalau kita lihat prakteknya di zaman salaf, tidak ada sahabat yang membaiat misalnya Abu Bakar Siddiq ketika Rasul masih apa? Masih hidup, ketika ada pemimpin. Ketika Rasul meninggal dunia, baru Abu Bakar Siddiq dibaiat. Para sahabat tidak membaiat Umar bin Khattab atau panglima perang. Tidak ada yang dibaiat adalah apa? Pemimpin kaum muslimin. Demikian pula tidak pernah Imam Syafi'i, Imam Ahmad dibaiat oleh apa murid-muridnya. Yang dibaiat adalah pemimpin kaum muslimin yang punya wilayah kepemimpinan dari kaum muslimin tersebut. Adapun pemimpin pengajian, ketua ormas dan sebagainya, ini haram untuk apa? Dibaiat. Sekali lagi ini adalah salah satu contoh bahwasanya mereka salah memahami hadis Rasulullah SAW. Lantas apakah ada dalil kewajiban untuk mendirikan khilafah? Sebab kadang saya juga bingung jika tidak ada dalilnya, apakah kita berdiam diri menunggu khilafah insya Allah akan terwujud? Kita syukuri apa yang ada, bahwasanya kita masih punya pemimpin yang wajib untuk kita apa? Mentaati dan menghormatinya. Dan ulama sepakat bahwasanya dibolehkan adanya kepemimpinan dalam apa? Negeri-negeri kaum muslimin. Tidak harus apa berbentuk al-khalifah. Kalau itu muncul, maka ini adalah apa? Suatu yang sangat amat dibanggakan, artinya sangat amat disyukuri. Namun yang ada sekarang ini sudah cukup. Dalam artian negara-negara Islam yang ada ini sudah cukup untuk mewakili dari kekhalifahan tersebut. Ini adalah ijma para ulama. Tidak harus muncul khalifah. Dan itu pun munculnya kekhalifahan akan muncul ketika kaum muslimin itu betul-betul bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Prosesnya panjang. Itu sekali lagi insyaallah mungkin kita akan singgung pada kajian Ahad 2 yang akan datang. Insyaallah tolong sampaikan kepada yang lain kajian Ahad 2 hari Ahad depan jam 9 insyaallah taala sampai selesai tentang mengenal dakwah as-salafiyah. Dan insyaallah ada makalah yang akan dibagikan mungkin bagi pendatang pertama yang masbuk wallahu alam. Aku qul hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.